Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. إخواني في الدين معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan memanfaatkan untuk saling bermuzakarah, saling mengingatkan, wal munasahah, saling menasihati. Fa inna Allah jalla wa az yaqul فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, maka berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. أَحِبَّتِي رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Kita akan menyebutkan beberapa hal tentang أَوْصَافْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, sifat-sifat penduduk surga, dengan harapan yang besar semoga Allah tabaraka wa ta'ala dengan rahmat dan fadilahnya menjadikan kita termasuk dari ahlinya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam sebuah ayatnya, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله عز وجل dalam ayat ini menyebutkan وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada jannah. yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu tabaraka wa ta'ala dengan kasih sayangnya senantiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada hamba-hambanya untuk menggapai rahmat Allah Azza wa Jal, agar mereka senantiasa ingat dan tidak lalai dengan anugerah waktu dan kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini. Bersegera kepada ampunan Allah dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jannah yang tentu tidak asing bagi kita gambaran-gambarannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Dan ayat ini menunjukkan bahwa jannah itu telah Allah ciptakan, karena Allah katakan u'iddat lil muttaqin, telah disiapkan, maka dia telah ada di saat ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, maka sifat ahlul jannah yang tergambar dalam ayat ini diantaranya adalah mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah jalla fi'ula. Seorang yang bertakwa, yang berupaya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan Allah, ia menjadikan antara dirinya dengan azab Allah tabaraka wa ta'ala al-wiqayah, tabir penghalang yang menghalangi dia dari azab Allah jalla wa ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka dalam jannah dan mata air yang mengalir jernih. At-taqwa rahimani wa rahimakumullah adalah wasiyatul awwalina wal akhirin, dan Allah tabaraka wa ta'ala telah mewasiatkan ini dalam firman-Nya, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum engkau, sebelum kalian, dan kepada kalian, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takwa Allah gambarkan di antara fawaidnya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan dia jalan keluar dalam semua problematika yang dia hadapi, segala macam bentuk kesusahannya. مَخْرَجًا, jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, dan Allah ia berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kesulitan rizki, solusinya takwa kepada Allah. Tidak harus melanggar perkara-perkara haram dengan datang ke kuburan-kuburan membaca salawat fulus kubra misalnya. Nah, sekarang lagi ngetren salawat fulus kubra. Nah, kebetulan ana belum terlalu mutqin dengan salawat ini, jadi tidak bisa ana hadirkan sekarang. Kurang murajaah. Fabarakallahu fikum. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah jadikan dalam urusannya serba mudah. Mudah. Di samping ayat-ayat yang lain, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan takwa kepada Allah, akan kami bukakan bagi mereka bukan satu jenis keberkahan, tapi barakat minas sama'i wal ardh, dari arah atas, dari langit dan dari bumi. Allah berikan, Allah bukakan kepada mereka. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fahadhihi hiya sifatul ula fi hadhihi al-ayah. Kemudian Allah katakan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak di saat mereka senang, lapang, atau di saat mereka sempit. Tatkala Allah tabaraka wa ta'ala bukakan bagi mereka pintu-pintu rizkinya, maka segenap gemerlap pemewahan yang Allah berikan kepadanya tidak melalaikan dia untuk ingat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, berinfak, memperhatikan mereka. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dia tidak pernah berpikir barakallahu fikum bahwa kalkulasi matematikanya, kalau dia punya uang 1 juta, dia keluarkan 500, kemudian hanya itu yang tersisa, habis. La. Yang dia harapkan keberkahan di balik itu, karena Allahu Azza wa Jalla menyebutkan, la in syakartum la azidannakum. Pasti Allah akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebagaimana tatkala misalnya dia berada dalam kondisi yang sulit, yang sempit, pun tidak menyurutkan barakallahu fikum keinginan kuatnya untuk selalu memanfaatkan yang terkecil dari karunia Allah yang diberikan kepadanya untuk selalu berinfak. Bukankah telah ada bagi kita tauladan yang terbaik, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Nabi itu manusia yang paling dermawan dengan segala macam bentuk kebaikan dibandingkan angin yang bertiup. Dibandingkan angin yang bertiup. Suatu hari Nabi memberikan kepada seseorang kambing di antara dua gunung. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan maslahat. Maslahat umum. Ternyata barakallahu fikum, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini benar-benar membekas dalam jiwa sanubarinya. Lantas dia pulang kembali kepada kaumnya dan menyatakan, ya qaumi aslimu fa inna muhammadan a'ta ata'an la yakhshal faqah. Masuk Islamlah kalian, karena Muhammad memberikan sebuah pemberian tipe orang yang tidak takut miskin. Tidak takut miskin. Suatu hari pernah sahabat Ansar datang kepada beliau alaihi salatu wasalam, minta dikasih, datang kesempatan yang lain dikasih, datang yang lain kasih, hatta nafidha ma'indah, sampai habis total yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan beliau pernah menyatakan, seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, Aku tidak akan senang untuk kemudian harta ini berada di sisiku mencapai lebih dari 3 hari untuk tidak dikeluarkan, diinfakkan fi sabilillah, kecuali yang memang disiapkan oleh beliau sekedarnya untuk persiapan bayar hutang. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah kenyang keluarga Muhammad. Ma syabi'a alu Muhammadin 3 ayyam. Tidak pernah kenyang keluarga Muhammad selama 3 hari berturut-turut sampai meninggal. Selama 3 hari 3 malam. Dan ini semua barakallahu fikum menunjukkan tentang sedikitnya persiapan yang ada di rumah, baik dalam bentuk mungkin bahan pokoknya atau sesuatu yang bisa dijadikan untuk membeli bahan pokok atau makanan pokok. Nabi bisa memiliki sesuatu, tapi masalahnya adalah وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً, lebih mengutamakan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Dan Nabi SAW benar-benar manusia paling zuhud terhadap dunia, paling zuhud terhadap dunia. Dalam segala macam jenis urusan makan, urusan pakaian, urusan tempat tinggal, barakallahu fikum, beliau berbaring di atas permadani yang kasar. Naam. Membekas pada punggung beliau alaihi salatu wassalam. Sampai ketika Umar datang menjumpai beliau, melihat bekas itu dan mengusapnya, ya Rasulullah, tidakkah engkau mengambil permadan yang lebih empuk dibandingkan ini? Atau lafaz yang lain menyebutkan bahwa ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar, mereka berada dalam kemewahan yang ada pada mereka, sementara kondisimu seperti ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Tidaklah permisalanku dengan dunia kecuali seperti seorang pengendara yang dia berjalan di satu waktu dari matahari yang terik, lalu dia berlindung di sebuah pohon beberapa waktu, kemudian ia pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Karena memang dunia ini tempat kita berjalan menuju kehidupan akhirat yang panjang dan abadi. Bukan ini tujuan akhir kita. Dia sebagai ladang bagi kita untuk kemudian hasilnya kita petik di akhirat nanti. Maka Nabi alaihi salatu wasalam berpesan, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil. Naam. Tempat tidur Nabi alaihi salatu wassalam terbuat dari kulit dan isi dalamnya terbuat dari sabut, bukan terbuat dari dakron atau apalagi namanya, bantal-bantal itu, kasur selain dakron apa, kapuk bisa atau yang lainnya. Masya Allah, alhamdulillah, kita masih luar biasa tidur di spring bed. Mungkin juga yang lain ada spring bed. Tapi barakallahu fikum, dengan semua yang ada pada kita, terkadang kita masih atau bahkan merasakan orang yang paling miskin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah kenyang dengan roti yang terbuat dari gandum sampai meninggal. Sampai beliau keluar dari kehidupan dunia ini tidak pernah kenyang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini mestinya semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian sifat yang lainnya adalah wal kadhimin al ghaidha. Mereka orang yang suka menahan amarahnya. Bukan tipe orang yang gampang meluapkan angkara murka kemarahannya. La. Kalau ada orang yang melecehkan kehormatan dan harga dirinya tidak pernah untuk kemudian dia melampiaskannya. Karena merasa kehormatannya diinjak-injak, direndahkan, dilecehkan. Iktidaan bi rasulihi alaihi salatu wassalam. Karena ia selalu berupaya untuk mencontoh, meneladani rasulnya alaihi salatu wassalam yang tidak pernah beliau membela kehormatan pribadinya karena urusan dirinya. Tapi beliau akan marah tatkala kehormatan Allah, keharaman Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar. Tapi kalau urusannya hanyalah masalah urusan pribadinya, tidak. Bukankah beliau sangat senang tatkala sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an dicela, dilecehkan. Beliau senyum ketika Abu Bakar tidak membalas. Kali yang kedua juga demikian, senang Rasul alaihi salatu wassalam. Kali yang berikutnya ternyata dibalas, muncul raut muka yang tidak suka dari Nabi. Senang dengan sifat orang yang al-kadhimin al-ghaidha. Dia tidak merasa bahwa ketika dia tidak membalas, merasa pengecut, gampang diinjak-injak harga dirinya, penakut, rendah. Lah, selalu yang tergambar dalam benaknya adalah bahwa ini salah satu di antara awsafu ahlil jannah, sifat-sifat dari ahlul jannah. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan." Ini bagian dari amalan saleh, menahan amarah. Sebagaimana Nabi menyebutkan, "Laisa syadidu bis-sur'ati." Bukan namanya orang yang kuat itu al-gojo menang ketika gulat, ketika kelahi. Innama asyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat hakikatnya adalah yang mampu untuk membendung amarahnya, menahan jiwanya tatkala dia marah. Itu hakikat orang yang kuat. Kuat menahan hawa nafsunya. Di samping barakallahu fikum, Allah sebutkan pada yang berikutnya, wal'afina 'anil nas, suka memberi maaf kepada manusia, tidak gampang membalas tapi justru dimaafkan. Secara kaidah asal Allah katakan, wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan boleh dibalas dengan kejelekan yang semisal, yang sebanding, yang setimpal. Tetapi ada yang jauh lebih berharga daripada itu. Ada sesuatu yang jauh lebih afdal, lebih terhormat, lebih mendapatkan ajar indallahi jalla fi'ula. Menjadi orang yang suka memaafkan. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan itu dengan yang lebih baik. Allah menggunakan isim tafdil. Dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, apa asar yang bisa muncul dari sikap dan sifat yang seperti ini? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ketika sempat terjadi sebelumnya antara dirimu dengannya permusuhan, ternyata yang kita balas dari sikap kita adalah membalas dengan yang lebih baik. Ternyata barakallahu fikum, di kemudian hari berbalik 180 derajat dari kebencian menjadi kecintaan. Menjadi pembela setia, ka'annahu waliyun hamim. Tetapi kalau kemudian kita menyatakan berat kalau seperti ini Ustaz, berat, na'am. Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang sabar, sebagaimana dikatakan as-sabru kasmihi, sama sabar itu dengan namanya. Murun madzaqatuhu, rasanya pahit. Wa'aq, na'am, wa aniyatuhu wa awaqibuhu ahla minal asal, tapi hasil akhirnya itu lebih manis dibandingkan madu. Dengan segala macam bentuknya, madu asli ataupun madu murni, lebih manis. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, Allah lanjutkan wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Memang orang-orang yang punya jiwa penyabar yang mampu menjalankan yang seperti itu. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Fasbiru, maka jadilah orang-orang yang senang dan suka bersabar. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat senang kepada orang yang berbuat ihsan. Mungkin kalau ada orang berpikir ketika ada orang berlaku zalim kepada ana, mending saya tuntut dia di akhirat. Ini berarti menjadi tabungan. Tayyib. Beralasan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul bertanya atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut adalah tidak punya dirham, tidak punya harta benda. Qala al muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan yang lainnya. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Terus sedemikian banyak kezaliman. Memfitnah, mencaci, makan harta orang dengan cara yang zalim, memukulnya, menumpahkan darahnya. Terus. Sebagaimana setiap kita datang buhman tanpa membawa apapun selain daripada amal kebaikan dan keburukan. Sementara setiap orang mesti akan mengganti rugi setiap orang yang kita zalimi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian benar-benar akan menunaikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lis-syatil jalha min as-syatil qarna. Sampai akan dibalaskan bagi kambing yang tidak bertanduk kepada kambing yang bertanduk. Ketika mereka adu jotos kelahi, kambing ketika tengkar yang ada cuma tubruan kepala. Satu bertanduk, satu tidak bertanduk. Saya belum pernah menjumpai seekor kambing ketika tengkar salto kemudian nendang dari belakang. Adanya cuma tanduk-tanduan. Sah? maka Allah Azza wa Jalla akan balaskan bagi kambing yang tidak bertanduk karena dia tersakiti oleh kambing yang bertanduk. Tujuannya apa? Allah Azza wa Jalla ingin menampakkan keadilannya. Tidak ada satu orang pun yang terzalimi. Namun barakallahu fikum, ini Allah tegakkan bagi binatang yang tidak punya akal, tidak punya hati. Kalau manusia dihina, dicaci maki, punya perasaan, hatinya sakit, tertusuk-tusuk bagaikan sembilu. Wah, bagaikan tertusuk sembilu. Sakit. Sakitnya tuh di sini. Nah, ini binatang Allah tegakkan. Fama baluka bil insan, lalu bagaimana dengan manusia? Naam, bagaimana dengan manusia? Sampai ketika Allah tegakkan bagi mereka al-qisas, Allah katakan kunu turaba, jadilah tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku jadi tanah saja. Tapi tidak. Benar-benar kalian akan menunaikan hak kepada pemiliknya. Maka setiap orang meminta ganti rugi, menyampaikan tuntutannya dari kezaliman yang ia lakukan. Yang ini dikasih amalan salatnya, ini sedekahnya, baca Qur'annya, jihad fisabilillah sampai habis. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alai, kebaikannya habis belum selesai yang minta tuntutan. Ukhidha min khatayahum, diambil dosa mereka, thumma turiha alaihi, thumma turiha finnar, dilemparkan kepadanya pun disungkurkan ke dalam neraka. Iyadan billah. Mungkin kemudian dia berpikir, mending tak simpan aja sebagai tabungan. I'lamu hafizakumullah, bahwa menjadi seorang pemaaf itu a'zamu darajatan indallah, lebih besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan antum melepaskan saudara antum dari na'am barakallahu fikum cengkeraman tersebut, dari tuntutan tersebut. Suka memaafkan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan kalau ada jenis tipe orang yang memang suka melampaui batas di jalan, ugal-ugalan, membahayakan orang banyak, gini-gini nih jangan mudah dimaafin. Jangan mudah dimaafin. Tuntut dia, kalau perlu bawa pengadilan penjara. Agar orang lain tidak mendapatkan bahayanya. Tapi kaidah asal dan umum adalah jadilah orang yang suka memaafkan. Lebih-lebih lagi urusan pribadi. Maka jangan barakallahu fikum hanya sekedar ketersinggungan sedikit sekali. Masya Allah, luar biasa. Naam. Marah luar biasa. Sampai terjadi tadabur, tabaghut. Meninggalkan manhaj karena urusan tersinggung. Tidak mau lagi taklim karena urusan sedikit. Fahada ma yanbaghi. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apa bagaimana ihsan kepada Allah? Di sini mana kelas 1? Falyarfa' yadah. Naam, ihsan kepada Allah bagaimana bentuknya? Perwakilan Kelas 1 mana? Surah. Baik. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan ihsan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dengan dua kaidah besar, yaitu memberikan kebaikan kepada mereka dan kaful adha, menahan diri dari gangguan kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Hakikat muslim yang sebenarnya adalah yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini muslim yang sebenarnya. Dan perhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi menyatakan wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, qalu man ya Rasulullah, siapa ya Rasul? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kunu minal muhsinin, jadilah kita hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang suka berbuat ihsan sekecil apapun itu. Bisa jadi yang terkecil dari perbuatan ihsan kita itu menjadi sebab yang mengantarkan kita ke dalam jannah Allah azza wa jalla. Maka jangan diremehkan. Bukankah wanita pelacur dari Bani Israel Allah masukkan ke dalam jannah dengan sebab ihsan kepada seorang seekor binatang, kepada anjing? Lalu bagaimana kepada manusia? Sebagaimana jangan kemudian meremehkan dosa sekecil apapun itu, jangan sampai ternyata itu yang kemudian mengantarkan kita ke dalam an-nar, iyadan billah. Sebagaimana seorang wanita masuk an-nar bisababil hirrah, karena kucing yang ia kurung tidak dilepaskan, tapi dikurung tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Jadikan ini sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahishah dari dosa-dosa besar, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, atau mereka menzalimi diri mereka, وَالظُّلُمْ يَشْمُلُ الصَّغَائِرُ وَالْكَبَائِرُ, mereka segera ingat kepada Allah. Dia tahu dan menyadari Allah zat yang maha melihat, Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Zakarullah. Fastaghfiru li dhunubihim. Lalu kemudian bersegera beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an, yang disebutkan al-Imam al-Albani dalam Sahihul Jami', bahwa malaikat yang menulis catatan dosa dan kesalahan itu akan mengangkat penanya ketika seorang hamba menyesal sebelum 6 jam. Kalau setelah itu dia tidak menyesal, baru ditulis dengan satu kesalahan. Dia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu billail liyatuba musiu an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu al-lail. Istighfar kepada Allah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau teladan kita dalam semua sisi kehidupan kita, beliau menyatakan inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, sampai 100 kali. Padahal Allah telah mengampuni dosanya lalu bahkan yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan pernah bosan beristighfar kepada Allah. Bukan syarat dari penduduk jannah itu yang tidak pernah melakukan dosa. Bukan. Tapi sifat mereka adalah idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Sebagaimana syarat taubat adalah berhenti, menyesali, berjanji kuat tidak mengulangi. Ini fakrah yang sangat penting, nuktatun azimah. Naam, bahwa syaratnya adalah berkeinginan kuat tidak mengulangi, bukan syaratnya tidak pernah mengulangi. Bedakan di antara dua kalimat ini. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, seandainya hari ini engkau berbuat dosa kemudian taubat kepada Allah taubatan nasuha, besok harinya engkau berbuat dosa kembali 100 kali dengan dosa yang sama, maka yang kemarin sudah terhitung taubatan nasuha. Setelah 100 kali melakukannya taubat kepada Allah, berikutnya terulang lagi yang sebelumnya teranggap taubatan nasuha kada. Karena barakallahu fikum, ahlul jannah itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kullu bani adamin khata', selalu salah, selalu salah, selalu salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang suka bersalah adalah yang suka bertaubat kepada Allah jalla fi'ula. Bahkan Nabi menyatakan seandainya ada satu kaum yang tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan membinasakan kaum itu, kemudian Allah ganti mereka dengan kaum yang lain yang suka berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka suka taubat kepadanya. Oleh karena itu Allah katakan innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin, bukan bijahalin tapi bijahala, wahuwa diddu al-hilm, wahiyya diddu al-hilm, wa man yaghfiru dhunuba illallah. Naam, walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfaru lidhunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, dan tidak terus-menerus dalam dosa yang mereka perbuat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ, tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus berkesinambungan melakukannya. وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ, sebagaimana tidak ada dosa besar jika mau bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lamis sawab. Ini diantara sebagian dari awsafu ahlil jannah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari ahlinya, dan Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk berhias dengan perhiasan-perhiasan tersebut. Amin ya mujibal sa'ilin. Naktafi wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.